Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada muqaddimah yang dibawakan oleh Ibnu Abil Aziz rahimahullahu taala dalam syarah beliau. Di antara yang kita ambil berhubungan dengan permasalahan tambahan Sayyidina dalam salawat. Bagaimana hukumnya? Indakri. Apabila pada hal-hal yang membutuhkan dalil padanya, maka tidak diperbolehkan membaca tambahan Sayyidina. Tapi pada salawat secara umum, boleh atau tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, asalnya boleh, karena memang Rasulullah SAW adalah Sayyid kita. Kecuali pada hal-hal yang tauqif. Nah, hal-hal yang butuh dalil dalam penambahannya, seperti pada salawat ketika tasyahud. Dalil datang tanpa tambahan Sayyidina, maka kita tidak menambahkannya. Nah, apakah akal mampu mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Indak Abah Muhammad. Jawabannya mampu atau tidak? Mampu? Tidak. Gimana ini ya? Hah? Apakah akal mampu mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Atau mengetahui hal-hal yang wajib diimani? Apa jawabannya? Endak Alif. Tidak secara mutlak. Nah, adapun secara global atau secara umum, ikhwani fillah, maka akal mampu untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang namanya zat yang dia ibadahi, dia sembah, mesti apa? Memiliki sifat-sifat sempurna. Itu. Adapun secara tafsil, secara terperinci, maka tidak akan mungkin mampu sampai datang penjelasan dari apa? Dari para rasul. Ya tidak. Maka disitulah diutus rasul-rasul untuk menerangkan kepada manusia bagaimana mereka beriman tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kemarin juga telah kita ketahui arti penting ilmu akidah. Apa saja? Indak Dafa. Arti penting ilmu akidah apa saja? Bahwasanya ilmu itu termasuk ilmu pokok di dalam agama ini. Taib, bahkan semulia-mulanya ilmu. Dikarenakan apa? Dikarenakan membahas tentang perkara yang paling mulia. Membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa? Nafi'. Itu bahwasanya ilmu akidah ini manusia sangat butuh terhadapnya. Bahkan kebutuhan terhadap ilmu akidah adalah kebutuhan yang darurat. Kenapa? Karena hati tidak akan mungkin bisa hidup, tidak akan bisa tuma'ninah kecuali dengan mengetahui sifat-sifat Rabb-nya, bisa kenal dengan zat yang dia sembah itu. Sehingga permasalahan akidah kebutuhannya adalah kebutuhan yang sifatnya darurat. Tayyib. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu taala, "Tsumma yatba'u dzalika aslani 'aziman." Kemudian mengikuti hal tersebut dua pokok yang besar. Kedua pokok yang agung. Ahaduhuma ta'rifu at-tariqil musil ilayh. Wahia syari'atuhu al-mutadhamminatu li'amrihi wa nahyih. Yang pertama yaitu mengetahui jalan yang akan mengantarkan kepadanya, yaitu syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalamnya perintah dan larangan. Nah, setelah kita ketahui ikhwani fillah bahwasanya manusia ini tidak akan bisa mengetahui secara terperinci bagaimana beriman tentang Allah, bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan bimbingan para rasul. Nah, maka di sana ada dua pokok yang agung yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama ta'rifut tariq al-musil ilaih, yaitu mengetahui jalan yang akan mengantarkan kepadanya, yaitu syariat, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Yaitu dengan ya syariatnya yang terkandung di dalamnya perintah dan larangan. Wathani ta'rifu salikina ma lahum ba'dal wusuli ilaihi minan na'imil muqim. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang apa-apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang menjalani syariat yang dibawa oleh para rasul setelah mereka mencapainya, yaitu setelah mereka melaksanakannya, mewujudkan apa yang diperintahkan dan dilarangan dan dilarang, maka apa yang akan mereka dapat berupa kenikmatan yang abadi. Jadi kesimpulan dari dua perkara ini, ikhwan, dua pokok yang agung yang dikatakan oleh Ibnu Abi al-Izz rahimahullahu taala, itu yang pertama, yaitu kita butuh tahu bagaimana jalan untuk bisa mengantarkan kepada apa? Kepada ma'rifatullah, kepada peribadatan kepada Allah yang sebenarnya. Ya tentunya dengan mengetahui syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari syariat Allah. Yang syariat Allah ya terkandung di dalamnya perintah dan larangan. Nah, kemudian yang kedua, nah, kita butuh mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menjalani syariat tersebut. Itu intinya. Nah, yang dijanjikan oleh Allah kalau seorang istiqamah menjalani syariat Allah, ia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Ini butuh untuk kita tahu. Kenapa? Karena seorang ikhwan fillah ketika berjalan di atas jalan para rasul, nah, dia mengusahakan dengan sekuat tenaga, dengan berbagai macam ujian, di antara pendorong untuk bisa apa? Bisa istiqomah ya, tahu balasan yang telah dijanjikan. Itu maksudnya. Qala fa'arafu an-nasi billahi 'azza wa jalla atba'uhum lit-tariqil musil ilayh wa 'arafuhum bihali as-salikin 'inda al-qudumi 'alayh. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. Maka orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling mengikuti jalan yang akan mengantarkan kepadanya. Atba'uhum, ini khabar dari A'rab. Jadi manusia yang paling tahu tentang Allah, manusia yang paling dekat, yang paling mengenal Allah, yaitu apa? Yang paling kuat dalam ittiba'. Di sini ikhwan fillah, secara jelas bantahan terhadap orang-orang sufiyah yang mengatakan mereka itu orang-orang yang dekat dengan Allah tapi tidak mengikuti syariat. Ini jelas batil, ikhwan. Ya, kalau dia betul-betul paham, betul-betul apa, kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tentunya akan semakin kuat dalam apa? Dalam ittiba', dalam mengikuti jalan yang akan mengantarkan kepada ma'rifatullah. Dan wa'arafuhum bihali salikina indal kudumi alaih, dan yang paling tahu dengan kondisi orang-orang yang berjalan di atas syariat tersebut tatkala telah sampai di ujungnya, yaitu telah sampai kepada Allah maksudnya. Makanya orang yang paling paham tentang dalil-dalil, berita-berita tentang surga dan neraka, khonifillah, ya mereka ini orang yang apa? Yang kuat pengenalannya terhadap Allah. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala namakan apa-apa yang Allah turunkan kepada rasulnya dengan ruh. Kenapa Al-Qur'an dinamakan dengan ruh? Litawaqqufil hayatil haqiqiyyati alaihi, karena kehidupan yang hakiki berhenti atasnya. Tidak ada kehidupan yang hakiki kalau seorang tidak mengikuti Al-Quran, ikhwan. Sehingga Al-Quran dinamakan dengan apa? Dengan ruh. Jadi kalau ditanya, karena ini kalimatnya lumayan, ikhwan, dalam mukaddimah, nah, sehingga butuh disederhanakan biar antum paham. Jadi Al-Quran dinamakan dengan ruh, kenapa Maulana? Nah, litawaqqufil hayatil haqiqiyyati alaih, karena kehidupan yang hakiki itu berhenti atasnya. Dalam artian apa? Tidak akan mungkin seorang bisa hidup dengan hakiki kehidupan yang sebenarnya kalau tidak mengikuti Al-Quran. Wa nuran, dan dinamakan dengan nur. Al-Quran dinamakan dengan nur, kenapa? Litawaqqufil hidayati alaih, dikarenakan hidayah itu berhenti atasnya. Dalam artian, tidak akan seseorang mengetahui jalan petunjuk kecuali dengan mengikuti Al-Quran. Dan nur, ikhwani fillah, nur, cahaya. Dengan cahaya seorang bisa mengetahui jalan. Sehingga Al-Quran dinamakan nur, karena apa? Karena hidayah berhenti atas. Tidak akan mungkin seorang mendapatkan hidayah kalau dia menjauh dari Al-Quran, menolak Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Tidak akan mendapatkan hidayah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ancam, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama." Yang berpaling dari Al-Quran, maka apa? Akan diberi penghidupan yang sempit dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Faqala Allah Ta'ala yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi. Yulqir ruha. Naam. Yaitu apa? Allah turunkan ar-ruh, ar-ruh di sini al-wahyu. Yang wahyu tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ala may yasha'u min ibadihi, atas siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa qala ta'ala wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dalam ayat ini sangat jelas ya ikhwan, dalam surat Asy-Syura, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi ruhan, yaitu Al-Quran. Dinamakan ruh karena kehidupan yang hakiki tidak akan tercapai kecuali dengannya. Ruhan min amrina, yaitu naam Al-Quran, wahyu, ya, min amrina, dari perkara kami. Naam dari apa? Dari kalamullahi azza wa jal, yang sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa itu iman. Dan makna ma kunta tadri mal kitab walal iman akhwani fillah, maksudnya yaitu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana ya'rifu syara'i al imani wa tafasili. Maksudnya bahwasanya dulunya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui syariat tentang iman dan perinciannya, tidak mengetahui perincian. Walaupun sebelum itu akhwani fillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari terjatuh dalam kesyirikan. Secara fitrah beliau apa? Beliau mengingkari apa yang kaum beliau lakukan sehingga menjauh dari kesyirikan. Tapi untuk perincian tentang hal-hal yang wajib diimani dan syariat yang wajib dijalani, maka beliau tidak mengetahui. Seperti dalam ayat apa di juz 30, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah dapati engkau dalam keadaan sesat, kemudian Allah berikan hidayah. Maksudnya apa? Dhallan di sini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak mengetahui perincian tentang masalah-masalah iman, naam, dan tentang syariat Islam. Walakin ja'allahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya. Dinamakan nur, kenapa? Karena naam merupakan sumber hidayah. Hidayah berhenti padanya. Yang kami akan berikan hidayah dengannya siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguhnya engkau wahai Nabi akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Latahdi di sini engkau akan memberikan hidayah, maksudnya memberikan hidayah yang berupa keterangan dan penjelasan. Adapun hidayah atau taufik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapapun dari kalangan makhluk tidak akan mungkin mampu memberikannya. Karena hidayah ada dua, hidayah al-irsyad wal bayan yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu berupa bimbingan dan keterangan. Sedangkan hidayah yang kedua, hidayah atau taufik, maka ini hanya khusus Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu memberikannya, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Siratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirul umur, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang miliknya lah apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang di bumi. Ketahuilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata perkara-perkara itu kembali. Wala ruha illa fi ma jaa bihi rasul wala nura illa fil istidha'ati bih. Dan tidak ada ruh kecuali pada perkara yang Rasul datang dengannya. Itu tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali pada hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Sebagaimana pula wala nura illa fil istidha'ati bih. Tidak pula ada cahaya kecuali pada apa? Pada pencarian cahaya dengannya. Yaitu mencari cahaya Naam, dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin cahaya, ya mencari dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan ruh dan dinamakan nur. Kemudian wasammahu syifa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga namakan Al-Qur'an itu sebagai asy-syifa, penyembuh. Kama qala Allah taala, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa." Katakanlah wahai Nabi, Al-Qur'an itu untuk orang-orang yang beriman adalah hudan wa syifa, adalah petunjuk dan penyembuh. Dan pada ayat ini, ikhwani fillah, ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Allah perhatikan, Allah katakan, "Qul huwa lil ladzina amanu." Ya. Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman. Sebagai apa? Sebagai petunjuk dan penyembuh. Berarti, ikhwan, ketika kita mendapati Al-Qur'an kok kita tidak mendapatinya sebagai sebab kesembuhan, ada hal yang butuh kita tanyakan, apa? Apakah keimanan pada diri kita itu betul-betul ada atau tidak? Kalau ada, apakah betul-betul kokoh atau tidak? Kenapa kok Al-Quran belum bisa menjadi sebab kesembuhan kita? Maka Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, khanifillah, naam, terangkan dengan keterangan yang sangat bagus. Nah, baik itu dalam Al-Wabilus Sayyib maupun dalam kitab-kitab beliau yang lain. Tentang apa? Tentang istishfa bil Quran, yaitu mencari kesembuhan menggunakan apa? Menggunakan Al-Quran. Baik itu penyakit hati maupun penyakit badan. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh bagi orang yang beriman. Berarti kalau seseorang kok tidak mendapatkan kesembuhan dengan Al-Qur'an, maka apa? Keimanan yang butuh dipertanyakan. Ini. Dia sudah meruqyah, saya sudah meruqyah berkali-kali tapi tidak sembuh. Imannya yang harus dikuatkan. Entah di sana ada keraguan-keraguan atau di sana ada hal-hal yang tidak benar. Bukan Al-Qur'annya yang tidak mempan, ikhwan. Al-Qur'annya yang tidak mujarab, Al-Qur'an yang tidak kuat, bukan. Tapi kitanya ini yang mengayunkannya yang kurang kuat. Ibarat pedang yang begitu tajam, kata Ibnu Al-Qayyim, kalau kita mengayunkannya lemah, ya tidak akan memberikan dampak yang berarti. Ada dampaknya, tapi tidak sekuat ketika seorang yang kokoh mengayunkan pedang tersebut, sehingga sangat naam sekali tebas, putus. Di sini jadi yang membedakan, ikhwan, tentang naam hasil kesembuhan ketika seorang membaca Al-Qur'an baik itu ruqyah dan yang lainnya, ya sisi keimanan. Fa huwa wa in kana hudan wa syifaan wa mutlaqa lakin lamma kana al-muntafi'u bidzalika humul mu'minun khussu bidzikri. Fahuwa Al-Qur'an ini, ikhwan, wa in kana hudan wa syifaan mutlaqa, walaupun dia itu adalah hidayah dan penyembuh secara mutlak. Lakin lamma kana al-muntafi'u bidzalika humul mu'minun khussu bidzikri. Akan tapi tatkala orang yang mengambil kemanfaatan dengan Al-Qur'an tersebut, mencari hidayah, mencari kesembuhan dengannya, adalah orang-orang yang beriman, maka dikhususkan dengan disebutkan di sini. Huwa lil ladzina amanu. Padahal apa? Ya kalau orang-orang mau mencari kesembuhan, mencari hidayah, orang kafir misalnya, asalnya orang kafir, membaca-baca Al-Qur'an, dan terbuka hatinya, juga sebagai sumber hidayah. Tapi tatkala yang paling banyak mengambil kemanfaatan dari Al-Qur'an adalah orang-orang yang beriman, maka disebutkan di sini secara khusus. Paham maksudnya? Naam. Wallahu ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, fala huda illa fima ja'a bih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan al-huda, dengan hidayah. Dan hidayah itu adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang hak, yang berupa apa? Amalan saleh. Maka tidak ada hidayah kecuali pada apa-apa yang rasul tersebut datang dengannya. Sebagaimana dalam ayat, bagaimana bunyinya Umar? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih. Qala wala raiba annahu yajibu 'ala kulli ahadin an yu'mina bima ja'a bihi ar-rasulu imanan 'aman mujmala. Dan tidak ada keraguan bahwasanya wajib atas setiap orang untuk beriman dengan apa-apa yang rasul datang dengannya. Imanan aman mujmala, dengan keimanan secara umum dan global. Ini wajib, tidak syak, ikhwan. Tidak ada keraguan, wajib beriman dengan apa-apa yang rasul datang dengannya secara apa? Secara umum dan secara global. Harus beriman. Dalam artian maksudnya apa? Ya, dalam diri kita harus terpati. Pokoknya semua yang Rasul SAW datang dengannya wajib kita imani, itu adalah hak. Paham? Tidak ada kebatilan sedikit pun. Ini maksudnya imam secara global terhadap apa-apa yang Rasul datang dengannya. Wala raiba anna ma'rifata ma ja'a bihi ar-rasulu 'ala tafsiri fardun 'ala al-kifayah. Kalau tadi jelas itu fardu ain atas setiap orang. Kemudian tidak ada keraguan juga bahwasanya mengetahui apa-apa yang Rasul datang dengannya secara terperinci itu hukumnya fardun alal kifayah. Naam, fardu kifayah. Maksudnya apa? Yaitu apabila sebagian kaum mukminin telah memenuhinya maka gugur kewajiban dari yang lain. Naam, yaitu kewajiban naam yang dibebankan atas orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Adapun tadi iman secara global hukumnya apa? Fardu. Fardu apa? Fardu ain. Adapun iman secara tafsil, nah ini fardu kifayah. Qala fa inna dhalika dakhilun fi tabrihi ma ba'athallahu bihi rasulah. Wa dakhilun fi tadabburil Qur'ani wa aqlihi wa fahmihi. Wa'ilmi al-kitabi wal-hikmah. Sebab sungguhnya yang demikian itu masuk dalam penyampaian apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus rasulnya dengannya, dan juga masuk dalam tadabbur terhadap Al-Quran dan memikirkan serta memahaminya, dan juga masuk dalam ilmu tentang Alkitab wal Hikmah. Dan Al-Hikmah yang dimaksud ikhwan fillah itu As-Sunnah sebagaimana ditegaskan oleh Qatadah rahimahullahu ta'ala. Innal Hikmah hiya Sunnah, kata Qatadah rahimahullah. Wa hifdz dzikr, dan penjagaan terhadap adzikr yaitu Al-Qur'an. Wa du'ai ilal khair, dan berdoa mendakwahkan kepada kebaikan. Doa di sini yaitu dakwah. Ad-du'ai ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa du'ai ila sabilir rabbi bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Wal mujadalati billati hiya ahsan, dan mendebat dengan cara yang paling bagusnya. Wa nahwi dzalika mimma aujabahu Allahu 'alal mu'minin fa huwa wajibun 'alal kifayati minhum. Dan yang semisal itu dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kaum mukminin, maka itu hukumnya wajib kifayah atas mereka. ya, wajib kifayah. Di sini dibedakan ikhwan fillah tentang hal-hal yang fardu ain berhubungan dengan perkara iman. Yang fardu ain adalah iman secara apa? Alif. Iman secara global. Adapun iman secara tafsil, secara terperinci, ini fardu kifayah. Karena tidak mungkin orang-orang awam yang mereka tidak menuntut ilmu, tapi paham pokok-pokok agama. Paham. Cuma secara terperinci harus kemudian menghafal na'am dalil-dalil tetapnya sifat dari sifat-sifat Allah. Kemudian na'am bagaimana seorang memahami kaidah-kaidah dalam penetapan Asmaul Husna, tidak mampu. Ya tidak. Tidak akan mampu. Makanya antum para talabatul ilm, sebagaimana juga dinasihatkan oleh Syekhuna Yahya Hafidhahullah Ta'ala, kalian itu apa? Memiliki tanggungan yang sangat besar. Yaitu apa? Karena di pundak-pundak kalian dipikulkan perkara yang besar, yaitu perkara fardu kifayah, yang dengan sebab kalian gugur dosa-dosa dari kaum muslimin yang lain. Dengan mempelajari agama Allah ini, akhwat, berarti dengan sebab itu gugur dosa-dosa dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mempelajarinya. Makanya keutamanya sangat besar. Keutamanya sangat besar. Naam. Makanya tidak heran kalau para ulama mengatakan talabul ilmi la yu'adiluha syai', menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya. Apalagi dalam perkara-perkara yang rinci seperti ini. Dengan sebab itu, karena dia telah apa? Telah mengemban perkara yang besar, yaitu perkara fardu kifayah. Karenanya dosa-dosa dari kaum mukminin atau dosa-dosa tergugurkan. Kalau tidak ada yang mempelajari, akhwan, semuanya dosa. Semuanya terkena dosa, wal'iyadu billah. Qala wa amma ma yajibu ala a'yanihim fa hadha yatanawwa'u bi tanawwu'i qudarihim wa hajatihim wa ma'rifatihim. Wa ma umira bihi a'yanuhum wa la yajibu 'ala al-'ajizi an sama'i ba'dhi al-'ilmi aw an fahmin na'am aw an fahmi daqiqihi ma yajibu 'ala al-qadiri 'ala dhalik. Adapun hal-hal yang wajib atas masing-masing individunya, yaitu masing-masing individu kaum mukminin, maka ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kemampuan mereka, wahajatihim dan kebutuhan mereka, wa ma'rifatihim dan pengetahuan mereka, serta apa-apa yang diperintahkan dengannya masing-masing mereka. Paham ini? Sekarang mau dirinci ini karena beliau dalam mukadimah ingin menggambarkan secara global terlebih dahulu, ya akhwan, tentang perkara yang fardu ain dan fardu kifayah berhubungan dengan perkara akidah. Untuk apa? Untuk membantah sebagian ahli kalam. Nah, karena mereka mengatakan bahwasanya yang paling pertama kali dalam masalah ini adalah an-nazar, yaitu harus sebelum beriman, ikhwan fillah, diwajibkan bagi mereka untuk apa? Untuk memperhatikan dulu, mencari dalil tentang adanya Allah, mencari dalil bahwasanya Allah itu zat yang berhak untuk disembah. Sehingga apa? Konsekuensinya kalau mengikuti filsafat, mengikuti ahlul kalam, harus kafir dulu baru apa? Setelah itu masuk Islam lagi. Jadi murtad dulu baru masuk Islam lagi. Dan ini keyakinan yang parah. Tidak wajib yang demikian. Kenapa? Karena yang diwajibkan atas setiap orang fardu ainnya adalah beriman secara global. Pokoknya yang dibawa oleh Rasul semuanya benar. Nah, di antara yang paling pokok yang mereka bawa adalah bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan fardu ain ini, ikhwan, yang membeda-bedakan apa? Sekarang. Ya. Perkara-perkara yang fardu ain berbeda-beda sesuai dengan qudarihim, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing orang. Kenapa? Karena kemampuan masing-masing orang berbeda-beda. Salat contohnya, cara mudahnya, salat fardu ain tidak? Fardu ain. Nah, fardu ain tapi apa? Berbeda-beda. Yang tidak mampu berdiri, ya dia apa? Dia boleh duduk. Padahal asalnya salat itu fardu ain, semuanya apa? Wajib untuk berdiri. Tapi ketika tidak mampu berdiri, ya duduk. Wahajatihim, dan sesuai dengan apa kebutuhan mereka. Naam. Wa ma'rifatihim, dan sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Serta apa-apa yang diperintahkan dengannya masing-masing mereka. Sehingga wala yajibu 'alal 'ajiz, tidak wajib atas orang yang tidak mampu an sama'i ba'dil ilmi atau an fahmi daqiqihi ma yajibu 'alal qadiri 'ala dzalik. Tidak wajib atas orang-orang yang tidak mampu untuk mendengarkan sebagian ilmu atau memahami hal-hal yang detail. Hal-hal yang detail seperti apa? Kemampuan seperti hal seperti kewajiban yang dibebankan atas orang-orang yang mampu untuk melakukan itu. Jadi yang tidak mampu, ya tidak wajib. Nah, tidak wajib. Allah tidak akan mewajibkan kepada yang tidak mampu seperti penetapan kewajiban atas orang yang mampu. Ini tidak. Tapi dibeda-bedakan. Yang memiliki kemampuan, ya terkena kewajiban. Yang tidak mampu, tidak terkena kewajiban. Ini maksudnya. Qala wa yajibu 'ala man sami'a an-nususa wa fahimaha min 'ilmi at-tafsili ma la yajibu 'ala man lam yasma'ha. Dan wajib atas orang yang telah mendengar nas-nas dan memahaminya berupa ilmu secara terperinci apa-apa yang tidak wajib atas orang yang tidak mendengarnya. Yang sudah mendengar tentunya wajib untuk mengimaninya secara terperinci, mengilmuinya, memahaminya. Adapun yang tidak mendengarnya, ya tidak wajib. Ini maksudnya, berbeda kewajibannya. Wa yajibu 'alal mufti wal muhaddisi wal hakimi ma la yajibu 'ala man laisa kadzalik. Demikian pula wajib atas mufti, muhaddis dan hakim hal-hal yang tidak wajib atas orang yang tidak seperti itu. Atas mufti wajib untuk dia apa? Dia membangun fatwanya di atas dalil. Nah, tentunya berbeda kewajiban yang dibebankan atas mufti dengan orang-orang yang jahil. Ini menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala di mana perkara-perkara yang fardu ain ini berbeda-beda sesuai dengan apa? Perbedaan kudrah, kemampuan, perbedaan kebutuhan dan ilmu. Ma'rifah itu maksudnya pengetahuan, yaitu perbedaan ilmu. Dan hal-hal yang diperintahkan dengannya masing-masing mereka itu. Nah, mufti akhwani fillah diperintahkan, perintahnya berbeda dengan apa? Orang-orang yang awam, orang-orang yang jahil. Mufti dituntut dengan tuntutan yang berbeda. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wa yambagi an yu'rafa anna 'amata man dhalla fi hadzal bab aw ajaza fihi 'an ma'rifatil haqq fa inna ma huwa li tafriṭihi fi ittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul. Ini kalimat bagus. Perhatikan untuk kita tutup majelis kita untuk sore hari ini. Wa yambagi an yu'rafa, seyogyanya untuk diketahui, anna 'amata man dhalla fi hadzal bab, bahwasanya mayoritas orang yang tersesat pada bab ini dalam perkara akidah, aw ajaza fihi an ma'rifatil haqq, atau tidak mampu untuk mengetahui yang hak dalam perkara ini, apa sebabnya? Fa innama huwa litafritihi fi ittiba'i ma ja'a bihi rasul. hanyalah sungguhnya sebabnya itu dikarenakan tafrid dia, peremehan dia, bermudah-mudahannya dia dalam mengikuti apa-apa yang Rasul datang dengannya. Ini diingat-ingat. Mayoritas yang tersesat, kenapa? Karena tidak kokoh dalam apa? Dalam mengikuti hal-hal yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya. Berarti kalau ingin kokoh, kalau ingin selamat dalam akidah ikhwani fillah, kokohkan ittiba. Kokohkan ittiba. Yaitu hendaknya betul-betul kita mengikuti apa-apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya. Baik. Ada pun kelanjutannya, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.